نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإخواننا جميعا حفظكم الله وإيانا masih di dalam kitab zakat dari kitab Manarij Sabil. Terdahulu telah kita sebutkan pembahasan tentang zakat atau inti pembahasan atau akal pembahasan yang berkaitan dengan zakat al-kharij min al-ardi, zakat hasil yang keluar atau yang tumbuh dari dalam tanah. Yang oleh kalangan fuqaha juga disebutkan sebagai zakatun nabat, zakat tanaman, dan juga ada mengatakan zakat al-thimar, ya, zakat hasil, ya, pertanian atau zakat buah-buahan hasil ladang. Baik. Selanjutnya pada furu' pembahasan yang berkaitan dengan zakat tanaman ini, penulis kita menyebutkan faslun wa yajibu fi ma yusqa bila kulfatin al-ushru fi sabil kulfatin ushru وفيما يسقى بكل فتن نصف الأشر لحديث ابن عمر مرفوعا فيما سقت السماء الأشر وفيما سقي بالنصف نصف الأشر رواه أحمد والبخاري وللنسائي وأبي داود وابن ماجه فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا الأشر وفيما سقي بالثواني ومنها نصف الأشر. Kata beliau rahimahullah, dan diwajibkan fima yusqa bila kulfatin, diwajibkan pada tanaman atau ladang yang diairi tanpa adanya kulfah, kulfah yakni masyakkah, tanpa adanya beban, dikenakan keharusan 1/10. Wafima yuska bikulfati nisful usur, sedangkan tanaman yang diairi dengan kulfah, dengan adanya beban, maka dikenakan zakatnya 1/20. Kita jelaskan terdahulu bahwa makna kulfah atau masyakkah ditinjau dari dua hal, masyakkatun nafs dan masyakkatul mal. Kalau masyakkatun nafs, orang tersebut dia berbuat, mengerjakan, ya, untuk menghidupi ladangnya. Sedang masyakkatul mal, bahwa orang tersebut mengeluarkan harta, dia mengeluarkan, ya, uang dia untuk membiayai ladangnya hingga berbuah atau hingga menghasilkan. Maka ladang yang memperoleh masyakkah seperti ini dalam pengairannya, pengurusannya, zakatnya hanya dikenakan 1/20, yaitu sekitar 5% dari hasil. Tapi sementara selain dari itu, maka hanya dikenakan berapa? 10%. Berdasarkan hadis Ibnu Umar marfu'an, berdasarkan hadis Abdullah Ibnu Umar Abu Abdurrahman, salah seorang dari Abadillah yang empat, yang diwaka secara marfu', yakni dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, fima saqatis sama'ul ushur, ya, bahwa hasil ladang yang dia diairi dari langit, maka zakatnya 10%. Dan hasil ladang yang dia diairi dengan pemberian, dengan disiram, maka zakatnya setengah dari 10%, yaitu 10/20. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari. Dan juga hadis lainnya atau pada riwayat lainnya diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abi Dawud dan Ibn Majah dengan lafaz bahwa hasil ladang yang dia diairi dan dengan langit, dari langit yaitu air hujan, atau dia dengan sungai ataukah mata air, atau kana ba'lan, ataukah ba'lan, artinya ba'lan dia tumbuh dengan sendirinya tanpa ada usaha, tanpa bantuan dari manusia. Tayyib usur, zakatnya adalah 10%. وفيما سقي بالثواني والمكث نصف الأشر. Adapun ya, lahan tersebut diairi dengan as-sawani. As-sawani yakni unta yang dipergunakan untuk mengangkut air dan mengairi sebuah lahan, itu namanya as-sawani. Wan-nudhi, yaitu disirami dengan diri sendiri, maka zakatnya adalah setengah dari 10%, yaitu 10/20. Ya, hadis ini sahih. Tayyib. Ya, Masya Allah Ta'ala. Nah, ini pembahasan telah kita sebutkan sebelumnya, ikhwan, bahwa ada beberapa hal atau masalah berkaitan dengan bab ini, termasuk juga lahan yang dibeli, daripada lahan yang dibeli dan dia berisikan tanaman, berisi tanaman yang tanaman kena zakat dan dalam keadaan yang hendak menghasilkan buah. Nah, kita sebutkan kemarin berkaitan dengan ladang seperti ini ada tafsir, ada lalu di detail masalahnya, ya, siapa yang harus mengeluarkan zakat, apakah si pembeli atau si penjual. Ya, kita sebutkan terdahulu, jika si pembeli tersebut, ya, dia membeli, ya, dia membeli lahan tadi, ya, dia membeli lahan tadi dan biaya apa, biaya atau harga dari tanah yang dia beli termasuk dengan apa lahan atau pohon yang ada, maka zakatnya dikenakan kepada siapa? Si penjualnya. Zakatnya dikenakan kepada ya penjualnya. Ya, jikalau tanaman tersebut sudah apa? Sudah layak untuk panen. Maka sebelum dia dijual ditaksir. Ya, buat tersebut diperhitungkan kadarnya, dikeluarkan zakatnya. Ya, walaupun tanaman tersebut belum diturunkan. Ya, si penjual mengeluarkan zakat. Sudah faham ini, kawan? Tidak jelas. Hah? Jelas. So, adapun selain dari itu, maka tentunya dikembalikan kepada siapa? Si pembeli. Ya, si pembeli. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah kita lakukan terdahulu, ya. Jadi tidak sudah merta langsung dihukumi bahwa zakat ini harus menjual atau harus pembeli. Ya, harus pembeli. Baik, misalnya zakatnya tersebut kepada si pembeli, berapa zakatnya? 10% atau 10/20? sabar 10 kena bila kulfa. Ya, kalau dia mobil dalam keadaan sudah hampir matang dan dia tidak dikenakan biaya atau beban, dikenakan biaya atau beban, maka zakatnya adalah sepersepuluh kiasan kepada yang di masa katis tanah usur. Dan juga berdasarkan lafaz hadis au kana ba'lan, atau jikalau ladang tersebut tidak membutuhkan biaya, atau lahan hasil yang ada tidak membutuhkan biaya atau tanggungan dari pemilik. Jadi dia ketika membeli tidak mengeluarkan biaya atau tanggungan apapun juga. Kata beliau rahimahullahu ta'ala selanjutnya, wajib ikhraj zakat al-hubb musaffa wa thamar yabisa lima rawa Darqutni al-Iqab ibn Usayd أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يخبز العنب زبيبا كما يخبز التمر ولا يسمي زبيبا والتمر حقيقة إلا اليابس فقس الباقي عليهما. Kata beliau rahimahullah di masalah berikutnya, wajibu ikhraju zakatil hubbi musaffa, dan diharuskan mengeluarkan zakat biji-bijian yang musaffa. Tayyib, wa zakat yang dikeluarkan tersebut ia dalam keadaan bersih, yang sudah terpisah dari yang selainnya, dari campuran yang lain. Dengan kata lain, kalimatul musaffa dia sudah dikeluarkan dari tangkainya. Fahadha ma'na musaffa. Dan ikhraj zakat hubbi musaffa, pengeluaran zakat ya biji-bijian ini sudah keluar dari tangkainya, ya sudah terpisahkan dari yang selainnya yang tidak mesti atau tidak seharusnya diambil. Dan kita sebutkan terdahulu bahwa masalah ini tidak perbedaan pendapat di kalangan ahli ilm. Dan inilah dia makna takhrij sesungguhnya. Karena makna takhrij yaitu memperkirakan hasil buah yang ada, yang berada pada pohon, ini memperkirakan buah tersebut selain dari tangkai buah dan daun-daun yang ada. Ya, yaitu hakikat takhrij. Jadi makna takhrij seperti ini, ini yang disadari oleh kalangan fuqaha bahwa biji-bijian atau hasil ladang apapun juga, hasil buah-buahan, ketika diwakam zakatnya hanya yang utuh benar-benar, ya, tanaman tersebut berbentuk tanaman kena zakat tanpa campuran apapun juga. Karena kalau ada campurannya ini zalim kepada pemilik. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan kezaliman. Ya, kezaliman terhadap diri, terhadap harta dan kehormatan. Ini adalah khilaf di kalangan ahli ilm yang telah kita sebutkan pembahasan terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan ya dua syarat yang harus dipenuhi ketika ya kita hendak mengeluarkan ya, zakat. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah, wa tamru yabisan, dan buah dalam keadaan kering. Yabisan, maksudnya dalam keadaan kering di sini, ia ini yang dia sudah layak untuk disimpan. Sudah layak untuk disimpan, bahwa buah tersebut dapat bertahan dalam waktu yang relatif lama. Dalam istilah fikihnya, dia sudah dalam bentuk kut. Al-kut yaitu makanan yang tahan untuk disimpan, berbeda dengan ta'am. Ta'am itu yang rusak dalam waktu singkat, sedangkan kut itu yang relatif lama dapat disimpan. Dia dapat disimpan ya. Buah-buahan yang dia berbentuk atau tanaman yang layak disimpan dan relatif lama ini, tentunya dia dalam keadaan kering. Kalau dia basah, cenderung rusak. Silahkan di sini kawan. Contoh misalnya korma, korma ya, misalnya Masya Allah anggur, kalau dia tidak diubah atau tidak dikeringkan dengan sengaja menjadi bentuk zabib, disimpan korma itu simpan sehari dua hari tiga hari rusak. Ya, maka ini enggak dikenakan, tidak diperbolehkan ya. Dan kalau terjadi seperti itu tidak dikenakan zakat, makanya tidak ada zakat Al-Ilaq kecuali berbentuk zabib. Kata beliau rahimahullah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Baraqutni dari Isad bin Usaid bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam memerintahkan beliau ya untuk yakhrus al-inab zabiban, untuk memadangkan takhris ya kurma sampai dia berbentuk ya zabib. Tapi masya Allah ta'ala, kama yakrusu at-tamar, kemana tamar ketika dia ditakhris, atau tamar ketika ditakhris dia harus berbentuk at-tamar, artinya tamar tersebut sudah dapat disimpan dalam waktu yang lama, bukan rotok. Adapun rotok tidak dikenakan zakat. Ya, karena kalau zakat ketika dia sudah berbentuk tamar atau tamar, ini dibedakan. Ya ikhwan yang pernah ke Saudi ya, Pak Arif pernah ke Saudi ya, bisa bedakan rokok dengan kurma. Anda lihat ya, jadi rokok itu dia matangan, jadi buah pohon kurma yang dia matang di pohon itu namanya rokok. Setelah dia diperam dengan cara tertentu dan cara tersendiri yang ma'ruf di kalangan Arab, hasil peranan itu namanya kurma. Yang untuk konsumsi yang dibeli di Ramadan itu namanya kurma. Kalau dikenakan nanti dikeluarkan zakatnya, ya ini ketika dia yajisan berbentuk kurma. Ini kalau dia berbentuk buah. Sebagaimana halnya yang zabib. Zabib ya ini kurma, anggur yang sengaja dikering, ini dikeringkan. Ini dalil yang disebutkan oleh sebagian kalangan fuqaha, termasuk di antaranya mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala. Allahumma hadis ini fihi manzihi, khusus hadis Isad ibn Usaid ini sendiri yang sanadnya dhaif, pada sanadnya terdapat Muhammad ibn Saleh, dan disebutkan Al-Hafidz rahimahullah dia saduqan yukhti' ya tilghalib hadis, pada sebagian hadisnya ya dia derajat dhaifun dan bisa dijadikan, jika ada penguatnya dapat terangkat ke derajat hasan di ghairi. Hanya saja ya hadis yang senada dengan hadis Ikab Ibn Usaid juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan selainnya dari hadis Aisyah, walaupun juga sanadnya terdapat kalam dan juga terdapat riwayat lainnya secara mursal. Ya Allah Ta'ala a'lam bisawab. Ala kullin, yang sebenarnya kita sebutkan terdahulu ya hadis Aisyah wa Nabi SAW mengutus Abdullah bin Rawaha hingga akhir hadis. Khulasah hadis ini ya la basa bihi, insyaAllah yartaqi al-hasan li ghairihi, walaupun sanadnya sendiri ada kalam. Maka sebagian ahli ilmu menghukumi hadis ini munqati'. Tayyib, masya Allah. Kata beliau rahimahullah, wala yusamma zabiban wa tamran haqiqatan illa al-yabi. Kata sini penulis berargumen dengan hadis yang di atas bahwa zakat yang dikeluarkan haruslah berbentuk zabib atau berbentuk kurma. Kata beliau, zabib dan kurma tidak dinamakan zabib atau kurma kecuali dia telah dalam keadaan kering. Ya, kalau zabib adalah anggur kering, sedangkan kurma adalah rotot yang telah ya diperam setelah dikering. Ya, keringkan wakil silbaki alaihina. Adapun buah yang lain dikiaskan kepada ya kedua buah tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab, ini insyaallah pendapat yang sahih dalam bab berdasarkan pembahasan kita terdahulu juga, bahwa zakat yang layak untuk disimpan ala syarat ya jumhur ulama, wa zakat tersebut haruslah bahan atau hasil ladang yang dia yudakar bihi, yang dapat digudangkan, yang dapat disimpan dengan waktu relatif lama, dan ini tidak mungkin terpenuhi kecuali ya hasil buah atau hasil biji-bijian tersebut dalam keadaan kering. Selain dari itu tidak akan terjadi. Ya Allah Ta'ala alam. قال رحمه الله تعالى: فلو قال فأخرج رطبا لم يجزئه فوقع نفلا لما تقدم. Kata beliau rahimahullah, jika dia menyelisih, pada dia di sini adalah Rabbul Mal, adalah Rabbul Mal, yaitu pemilik ladang, pemilik harta. Jika pemilik harta, pemilik ladang menolak mengeluarkan atau tidak mengeluarkan kurma, maka dia mengeluarkan rotab, atau dia mengeluarkan anggur, tidak mengeluarkan zabib. Yang sahih dalam masalah ini juga, ini disahihkan oleh Ibn Kita Ibn Hazm rahimahullah, juga Syukani dan selainnya, maka dia keluarkan tidak terhitung sebagai zakat. Pertama, nasul hadis dan dia keluarkan adalah tamar dan zabib. Itu konteks hadis yang ada. Yang kedua, mafhum ya, yang ada pada sejumlah hadis tentang zakat dan pendapat mayoritas ulama, yang dikeluarkan adalah makanan atau tanaman yang dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama. Dan tentunya di sini haruslah yang kering. Dan juga tentunya hadis yang kita sebutkan tadi, walaupun hadis ini dhaif. Ala kulli hal, baik, yang sahih dalam masalah ini ikhwan, ya, bahwa dia harus mengeluarkan sesuai konteks hadis yang ada dan juga sesuai dengan makna yang tersirat dari sejumlah hadis tentang zakat tanaman. Jika Rabbul Mal menyelisih kata beliau dan dia mengeluarkan rotab, lam yudzi'hu, maka zakatnya tidak sahih. Fawaqa'a naflan, tetapi dia hanya berbentuk sadaqah. Dan lima taqaddama, berdasarkan uraian yang telah disebutkan terdahulu. Sekarang ada masalah yang baru muncul. Jika misalnya yang mengambil zakat tersebut amil, yaitu amil pemerintah, petugas pemerintah, dia mengambil zakat, ya, dia mengambil rutab dan meninggalkan tamar. Apakah yang diambil ini yudzi kepada Rabbul Mal atau tidak? Bisa dipahami kasusnya? Ya, di sini ada dua keadaan. Pertama, jika Rabbul Mal memiliki kurma, tamar, sedangkan amir hanya mengambil rutab, ya, kita katakan bahwa harus dikembalikan dan kurma yang diambil. Diambil dan la yuzdi dan tidak sah rotab yang diambil tersebut. Jika namanya rotab yang diambil ini teratlas, ya, di perjalanan dia rusak, ya, maka penyuruh yaitu mulatul umur tentunya dia mentaksir kadar nilainya, dikembalikan kepada Rabbul Mal, setelah itu dia mengambil kurma sebagai zakat. Jelas ya? Halat yang kedua, Rabbul Mal tidak memiliki selain rutab dan dia belum mengapa? Dia belum menjadikannya sebagai kurma. Ya, sama di sini. Di sini juga ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ya, pertama ikhwan, yang perlu diperhatikan, jika Rabbul Mal qadir, Rabbul Mal dia dalam keadaan dia lapang memiliki kemampuan untuk menjadikan rutab itu kurma, namun dia tidak melakukan, maka dia ujbira, maka dia dipaksa dan diambil rotab dari apa? Dari kurma tersebut. Baik. Keadaan yang kedua, jika Rabbul Mal tidak memiliki kesanggupan, maka kalau dia tidak memiliki kesanggupan, maka kita katakan bahwa Rabbul Mal jika dipaksa atau si apa amil itu memaksa mengambil rotab, maka Rabbul Mal tidak mendapatkan karusan setelah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan sama halnya dengan semua jenis tanaman, seperti itu ikhwan, sama halnya beras, gandum juga serupa dengan hal ini, keadaan ini. Dan jika yang membuat kesalahan itu adalah amil zakat, pengumpul zakat, maka diperhatikan semua kondisi yang ada. Ya, berdasarkan kondisi yang ada, dan jika kalau yang bersalah ternyata adalah amil zakat, maka tidak ada keharusan lagi setelah itu bagi si pemilik ladang atau si pemilik harta. Ya, jika kalau misalnya pengambilan itu merugikan si pemilik harta, maka ada keharusan bagi dia lagi untuk menyerahkan zakatnya dia. Dan apa yang diambil oleh amil sudah mencukupi. طيب قال رحمه الله تعالى وصلنا للإمام بعث خارس لثمرة النخل والقرع إذا بدا صلاحها ويقضي واحد وشرط كونك طيب وشرط كونه مسلما أو مسلما أمينا خبيرا لما تقدم ومما يرى القرص عمر وصهل ابن أبي حسمة القاسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم قال في الشرح kata beliau rahimahullah ta'ala dan disunnahkan bagi imam untuk mengutuk al-kharis. Amman al-kharis itu amir zakat yang mentakris. Apa yang takris? Menaksir, memperkirakan asantum jamiah. Jadi sebelum dia ambil zakatnya diutus. Nah diutus seseorang untuk memperkirakan ya buah, hasil buah atau hasil lahan yang ada. Berdasarkan hadis Aisyah terdahulu wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mengutus Abdullah ya Ibn Rawaha, mana kita sebutkan terdahulu mengutus Abdullah Ibn Rawaha untuk mentaksir lahan yang dikelola oleh kaum Yahud, oleh kaum Yahudi di Khaybar. Ya bisa dijelaskan di sini. Baik, jadi disunnahkan bagi imam untuk mengutus kharis disamrat al-nakhli wal-karam, yaitu hasil-hasil dia kena zakat. Al-karam di sini bukan yang mulia ya, tetapi barang kena zakat, barang berharga kena ya, kena zakat. Dan makanya dalam hadis disebutkan wattaqu makarimi amwalihim, dan hati-hatilah kalian dengan harta-harta mereka yang berharga. Atau jangan diambil ya, jangan dizalimi harta-harta tersebut. Masing-masing ada haknya. Makarim al-amwal, satu harta berharga yang dia dikenakan zakat. Pada kondisi ini tentunya yaitu semua tanaman atau lahan kena zakat. Wal-karam iza bada salahuha, apabila sudah nampak kelayakan untuk dipanen. Wayakti wahidun, dan cukup satu orang. Kenangan pada hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hanya mengutus Abdullah ibn Rawaha. Ada pun sebagian fuqaha yang mensyaratkan harus dua orang, fa'in tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, tidak ada dalilnya sama sekali. Jika mereka mengkiaskan kepada syahadat, kita katakan ini kias yang fasid. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pada hadis Aisyah secara kontekstual zahirul hadis, secara nas, beliau hanya mengutus satu orang. Jadi kalau benar kias kepada syahadat, tentunya Nabi mengutus dua orang. Baik. Ya, dan cukup dengan satu orang. Dan ini juga dalil kebenaran bahwa dalam masalah ahkam dan juga masalah akidah, ya khabar ahad diterima. Khabar ahad yaitu perkhabaran seorang thiqah, seorang yang terpercaya, itu diterima. Ya, dan tidak perlu dua orang. Karena itulah antara usul akidah ahli sunnati wal jamaah, wa mereka pada hakikatnya tidak membedakan antara khabar ahad dan khabar mutawatir dalam amal dan dalam ilmu. Ya, dan juga pembagian ahad dan mutawatir bukanlah pembagian yang ma'ruf di kalangan ulama ahli sunnah mutaqaddimin. Pembagian ini masyhur di kalangan ahli kalam yang disadur oleh sebagian ahli hadis, dan terhadap Al-Khatib Al-Baghdadi dan terhadap Ibn Salah. Tapi kan masukkan dalam buku-buku hadis, ya, namun yang sahih istilah ahad dan mutawatir tidak ma'ruf di kalangan salaf dan tidak memberikan amal sama sekali. Jadi kita katakan bahwa hadis ya inna ahli sunnah sahih, hasan ataupun dhaif. Apakah hadis inna ahli sunnah makbulun atau mardud? Ya, hadis dalam kalangan ahli sunnah, ya, inna hadis itu diterima yaitu sahih atau hasan, atau hadis tersebut tertolak yaitu hadis dhaif dan selainnya. Ya, adapun ahad dan mutawatir yang dijadikan timbangan diterima atau tidaknya sebuah hadis, ini bukan termasuk mazhab al-sunnah wal jamaah. Kata beliau rahimahullah, wa syarat kaunihi Musliman aminan khabiran. Dan disyaratkan amil kharis ini haruslah seorang muslim pertama, sehingga akhirnya disyaratkan seorang kafir, dan dia harus seorang yang terpercaya, ya, seorang yang terpercaya, dan dia juga harus seorang yang khabir, seseorang yang dia memiliki kepandaian. Dan tiga syarat ini juga terdapat perbedaan di kalangan ahli ilm, ya, bahwa bagi yang berpendapat adanya takhlis, maka juga semua sepakat bahwa seorang al-kharis dia harus seorang muslim amin dan khabiran, berdalilkan dengan hadis Aisyah terdahulu dari mafhum sifat yang terdapat pada pengutusan Nabi SAW ya Abdullah ibn Rawaha kepada orang-orang Yahudi, karena dia termasuk yang pandai, yang lihai, dan dia memiliki kemampuan kehandalan dalam mentaksir ya pohon kurma, dan juga beliau seorang muslim tentunya, dan dia seorang yang terpercaya. Baik. Wa mimma yara al-kharsa, di antara berpendapat sunnahnya al-kharsa adalah Umar ibn Khattab, Sahal ibn Abi Hasmah, Al-Qasim ibn Muhammad, Malik ibn Anas, Al-Shafi yani Muhammad ibn Idris, dan sebagian besar ulama. Qala fi syarh, bagaimana disebutkan oleh Ibn Qudamah dalam kitab beliau Al-Sharhu Al-Kabir. Setelah itu berkata rahimahullah ta'ala dalam kitab ini yani Manari Sabil, wa ajratu ala rabbi samati li'amalihi fi malihi amalan ma'zunan fihi wa yajibu alaihi ba'tu su'ati قرب وقت الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ويجتمع الأشر والخراج في الأرض الخراجية الأشر في غلتها والاستراج في رقبتها. مسألة جديدة. مسألة ما نصدق. إن شاء الله. تبقى سندكم عليه. تقدمي رحمه الله وجرت على رب الثمرة لعمله في ماله عملا مأذونا فيه. وأجرته يعني الخرص بالصبوت. لي لينبحتن. يا kepada رب الثمرة. Kepada pengelola tanah diamalihi, karena dia menggarap diamalihi amalan ma'dunan bih, karena dia menggarap tanah tersebut dengan amal yang diperbolehkan secara ya, secara syara. Di sini juga ini hadirin Hanabila, pengelolaan tanah terbagi dua, ada rabbil mal dan ada rabbil samrah. Rabbil mal pemilik, rabbil samrah penggarap, ya. Jadi misalnya ikhwan, ana memiliki tanah sekian luas tanah, dan ana mempekerjakan seseorang, ya, sahibul khirs yang datang ambil zakat ini tidak bertanya kepada Rabbil Mal. Kenapa tidak bertanya kepada Rabbil Mal? Karena Rabbil Mal tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh penggarap. Yang paling mengetahui seluk beluk pengelolaan tanah, hasil buah dan segala macam adalah siapa? Yang menggarap. Jadi al-khirs ini disesuaikan, dialihkan, dipertanyakan, ya, disesuaikan dengan siapa yang menggarap tadi. Semua soal, semua ada namanya detail yang ingin diketahui oleh al-kharis pentakfir ini, dia bertanya kepada penggarap. Karena itulah Nabi SAW mengutus Abdullah ibn Rawaha kepada orang-orang Yahudi yang menggarap tanah para sahabat yang ada di Khaybar. Dan Nabi SAW tidak mencukupkan untuk bertanya kepada sahabat yang ada di Madinah, yang mana mereka adalah pemilik tanah Khaybar. Karena tanah Khaybar ketika telah dikuasai oleh Nabi SAW, ya, di mana tanah tersebut lantas dibagi-bagikan kepada sahabat sebagai fai, artinya fai dia gunimah, tetapi yang didapat selain perang, ya, dibagi-bagikan kepada para sahabat. Namun para sahabat memperkerjakan siapa? Orang-orang Yahudi Khaybar, Tetapi Nabi SAW, para sahabat ini mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaybar untuk menggarap tanah mereka. Ketika buahnya sudah tidak menghasilkan, Nabi SAW mengutus Abdullah bin Rawaha bukan kepada para sahabat, tapi kepada siapa? Ya, penggarap tadi. Karena itulah ya, detail masalah zakat dikembalikan kepada yang menggarap. وَيَجِبُ عَلَيْكِ بَعْثُ السُّعَاءِ قُرْبِ الْوُجُوبِ. Ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar Pak ya, saya lagi ngajar. Ya, assalamualaikum. Ya. Kata beliau yang Allah wajib alaihi ba'tu su'ati ya, ini yang menili ya, pemerhati keadaan kondisi. Jadi sebelum ya, jadi imulatul amir ini, imam ini, dia diharuskan untuk mengutus ya, untuk mengutus para penili, pemerhati ini, pengontrol ya, untuk zakat menjelang waktu wajibnya zakat. Ya, untuk mengambil zakat yang zahir. Ya, berdasarkan fi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu ketika mengutus Abdullah bin Rawaha. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau bukan ketika buah kurma sudah diturunkan. Paham di sini? Dan bukan ketika buah tersebut sudah menjadi kurma, tidak. Dan ketika buah tersebut bada salahuha, sudah layak untuk dipanen, beliau lantas mengutus Abdullah bin Rawaha untuk mentakhir. Ya, untuk mentakluk. Maka seorang imam disunnahkan untuk mengutus ya, pendiri ini ya, untuk datang ke tempat yang hendak diambil zakatnya, untuk melihat apakah buah ini layak untuk diambil atau tidak, apakah sudah layak diambil zakatnya atau tidak, ya, atau tidak. Jadi ada masalah berikut yang muncul. Jadi bagaimana caranya menilai bahwa misalnya untuk ambilnya, bagaimana caranya kita melihat bahwa buah tersebut layak dipanen atau tidak. Jadi ada khilaf di kalangan ahli ilmu. Ada yang mengatakan satu pohon diambil satu buah. Ada yang mengambil diambil dari semua sudut-sudut tanah, misalnya timur, barat, utara, selatan diambil masing-masing buah. Buahnya diperhatikan. Jelaskan di sini. Yang sahih dalam masalah ini tidak ada dalil yang marfu' maupun yang maquf menunjukkan hal tersebut. Ya, maka kita kembali kepada urf. Dan kapan urf atau adat ya, sesuatu yang maklum, yang ma'ruf oleh kaum muslimin dalam penentuan hukum, maka ini menjadikan sandaran kita. Di sini para ulama mengatakan yang sahih bahwa amil ini mengambil beberapa buah dari pohon yang berbeda, menurut sangkaan dia, ghalabatul dhon, sangkaan dia bahwa buah yang diambil sudah mewakili tanaman yang lain. Tanaman yang lain. Dan di sini tentunya harus ada ta'arrid, harus ada kehati-hatian. Ya, di sini perlu kita bertanya kepada penggarap, mana tanaman yang pertama di tanah, mana yang terakhir, berapa selisih waktunya. Kalau selisih waktunya itu berbeda jauh, tentunya masalah. Ya kan? Soal selisih waktunya cuma berapa hari, ada di awal hari, ada yang 7 hari kemudian yang paling akhir, nah ini tidak ada masalah sama sekali. Maka dia ambil beberapa pohon, setelah itu kita lihat di kira-kirakan, kalau ternyata misalnya sebagian besarnya sudah layak panen, kalau kita katakan bahwa tanahmu ini sudah layak, saya apa ya? Cuma juga jangan mengambil ujung-ujung buah ya. Jangan ambil kayak buah misalnya berapa buah itu, diambil ujungnya aja, ujungnya belum matang. Jadi ambil tentunya yang apa? Sebagian besar yang tambah dari buah tersebut. Misalnya sebuah buah, dan sebuah pohon. Ya, misalnya buah tertentu, anggaplah kurma. Dia kalau matang warnanya merah ke kuning-kuningan. Kalau belum matang hijau ke kuning-kuningan. Lihat pohonnya tersebut, mana yang dominan ada? Dan misalnya dominan itu merah kurma, ini salah satunya saja. Tapi jangan ambil yang hijau, jangan sengaja ya. Ya, terus ambil berapa pohon yang sama, seperti kan, oh ini sudahlah, ya, sudahlah ya. Ada sebagian juga al-mukharris atau pentakser ini tidak perlu menurunkan buah, cukup melihat dari jauh. Melihat dari jauh bahwa apa yang dia lihat, pandang mata dia, ternyata buah tersebut buah yang layak untuk dipanen. Ya, tidak ada masalah juga. Maka tanpa menurunkan buahnya juga sudah boleh. Sudah boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi masalah berikutnya kawan, masalah yang baru, ya, ada kaitannya nanti dengan pembahasan apa ini? Masya Allah Ta'ala. Ya? Iya, masalah khiraj ya, sudah lain pembahasannya. Masalah barang-barang yang ditemukan dalam tanah, termasuk juga al-kunuz. Al-kunuz. Insyaallah Ta'ala, jadi ini bukan lagi termasuk tanaman, tapi selainnya, tetapi dia juga berasal dari tanah. Fakatilahu insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik.